Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Suaranya merdu, tergolong artis kundangnya Jawa Timur. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Malam hari ini spesial untuk Bimos Community. Ada Ramayana, ada Uma Syuting, ada juga Anissa Rahma Jupalapa. Kejam. Terima kasih banyak semuanya. Boleh saya tahu semangatnya? Tepuk tangannya lagi mana dong buat nyoba.